Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji kitab suci Al-Quran yang memberikan petunjuk bahwa iman kita adalah kekuatan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling bahagia di dunia ini berkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika wa man 'aqaba bimitsli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwwun ghafur." Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolong. Pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 60 ini tentu saja memberi penjelasan kepada kita bahwa kezaliman perlu dibalas dengan kezaliman. Tetapi hidup ini bukan balas-membalas, tidak. Ketika dizalimi lagi, umat Islam tidak harus lagi membalas. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang turun tampil menyelesaikan permasalahan. Karena apa? Karena hidup ini bukanlah pembalasan dendam. Dan dalam nama Allah yang 99, Allah Subhanahu wa taala bukanlah Maha Pembalas Dendam. Zuntiqom, memiliki pembalasan. Karena apa? Karena Allah cukup baginya membalas sekali saja. Dan balasan sekali bagi Allah itu sudah sungguh sangat pedih, sangat menghinakan, dan sangat menyakitkan. Jadi bagi Allah tidak harus berlaku dendam kepada siapa saja. Wa ma'allahu bizzallamin lil 'abid. Dan Allah tidak mau menzalimi satu makhluk pun. Maka di sini semangat Allah yang tidak pembalas dendam diajak kita juga untuk menjadi tidak pembalas dendam. La yansurannahu Allah. Cukuplah Allah menolong kita kalau memang perbuatan kita kita niatkan lillahi ta'ala. Cukuplah Allah menolong kita kalau kita niatkan perjuangan kita karena Allah. Cukuplah Allah yang menolong kita kalau pekerjaan yang baik yang kita lakukan saat ini kita niatkan ikhlas karenanya. Cukuplah Allah menolong kita kalau kita kerjakan bahwa iman kita hari ini kita luruskan hanya untuk mencapai ridhonya. Karena apa? La yansurannahu Allah. Dua kali harfu taukid di sini. Pasti dan pasti Allah akan menolong. Lam di awal dan tasdid nun di akhir. Ini membuktikan kepada kita bahwa janji Allah tidak pernah sia-sia. Janji Allah tidak pernah dia lupakan. Innallaha la'afuwwun ghafur. Karena apa? Karena Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Boleh jadi ketika kita tidak membalas, orang yang tadinya menyakiti kita sudah tobat. Kenapa harus kita membalas lagi? Maka balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Balaslah air tuba dengan air susu. Balaslah lemparan batu mereka dengan apel yang begitu manisnya. Balaslah doa-doa jahat mereka dengan doa-doa kebaikan mereka. Merubah orang baik menjadi baik itu biasa, tapi merubah orang jahat menjadi baik itulah tugas para nabi dan dai. Ada Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ketika kita berusaha untuk memikirkan ayat ini, merenungkan ayat ini, maka kita akan tersentak karena di beberapa tiga ayat ini, ayat ke-61 dan ke-62, Allah memakai redaksi awal dengan kata zalika, yang sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kata zalika itu untuk menunjukkan bahwa kalimat selanjutnya itu adalah sesuatu yang begitu sangat hebat, sesuatu yang bukan hal biasa. Di pembuka surah Al-Baqarah, Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu bukan kitab sembarangan, tapi kitab Al-Qur'an yang sangat dahsyat, ya, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat ke-60 ini Allah membuka pernyataannya dengan zalika, yang demikian itu. Berarti apa yang hebat sedalam kalimat selanjutnya ini? Waman aqaba bimislima uqiba bihi summa bughiya alaihi layamsurannahullah. Bahwa orang mukmin itu dia harus bersikap tahan banting. Bahwa orang mukmin itu, orang muslim itu di dalam perjalanan kehidupannya, dia pasti akan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh onak, penuh duri, penuh jalan-jalan mendaki yang harus dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap berada di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu membalas, ketika kamu dianiaya, nah, ini juga merupakan satu fenomena bahwa di dalam perjalanan kehidupannya umat Islam akan menghadapi banyak tantangan dan akan menghadapi sentuhan-sentuhan penganiayaan dari orang-orang yang tidak reda kepada umat Islam untuk berkembang dan untuk maju. Antara umat Islam sendiri pun ketika ada seseorang Muslim yang melakukan perbuatan baik, pasti dia akan mendapatkan banyak sekali tantangan, yang dicibir, yang dianggap ria, yang dianggap sok-sokan dan sebagainya. Konon lagi itu kalau berasal dari tantangan-tantangan dari umat-umat lainnya atau dari orang non-muslim. Zalika wa man aqaba bimislima uqiba bi summa bughiya alaihi, dan dia tetap dianiaya, layansurannahullah, maka Allah pasti akan membantunya. Ini adalah merupakan informasi dahsyat lainnya yang disampaikan oleh Allah, bahwa jangan takut, jangan khawatir, Allah akan mempersiapkan satu fasilitas yang begitu sangat hebat, akan mempersiapkan bantuan yang begitu sangat tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun tangan langsung sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Jadi ini ayat ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini bagi seorang muslim menghadapi tekanan, menghadapi sentuhan-sentuhan negatif dari orang lain, pandangan-pandangan yang sinis, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, sikap-sikap dan tindakan yang terkadang menzalimi dirinya, maka itu adalah suatu hal yang biasa dan menjadi fenomena kehidupan. Karena apa? Karena Allah ingin kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, ingin menjadi manusia yang sangat matang, yang tidak hanya menjalani kehidupannya dengan anteng-anteng, jalan lurus dan biasa, tetapi segala macam tantangan, segala macam berbagai macam rintangan yang dihadapi itu akan membuat diri seorang muslim akan menjadi diri yang paripurna, seorang muslim yang tidak hanya memikirkan kepentingannya tapi juga memikirkan kepentingan orang banyak, seorang muslim yang tidak hanya berbuat baik untuk kepentingan dirinya tetapi dia juga berbuat baik untuk kepentingan masyarakat dan juga seluruh alam semesta ini, karena memang dia diperintahkan untuk menjadi khalifatullah yang akan memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la'afuun ghafur, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Penerima pengampun. Ya, Allah berikan fasilitas yang terbaik kepada kita, yaitu pemaaf dan ampunan. Allah siapkan kepada kita ampunan yang diharapkan oleh seluruh manusia nanti pada saat hari akhirat. Akan ada orang-orang yang siap, yang kufur kepada Allah, yang siap untuk lau kana lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu laftadau bihi, ketika mereka, kalau mereka memiliki seluruh harta yang ada di atas permukaan bumi ini, mereka siap untuk dijadikan sebagai penebus agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terjadi adalah ma tuqbila minhum, tidak diterima oleh Allah sedikit pun, karena Allah Maha Kaya tidak perlu harta, Allah Maha Kuasa tidak perlu jabatan, Allah Maha Pengampun, dan ampunan Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau sadar dan bertobat kepada dirinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Jangan dendam, Allah bersamamu. Maafkan kesalahan saudaramu agar Allah memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita. balas air tuba dengan air susu. Karena apa? Karena kita Muslim dan kita bahagia menjadi seorang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.